Azhaba Aliun ilal mudiri. Terjemah awalan? Terjemahkan dulu. Taib. Taib. Lalu jawab? La. La. Zahaba ilal mirhab. La. Aliun zahaba ilal mirhabi. Mana ilal mirhabi, ya kawan? WC. Taib. Ana as'al wahidan fa wahidan. Ana tanya satu-satu. Yang siap. Tafadhal anta ya anta awalan, ya akhi. As'al awal, min aina anta? Ana min al-Filippin. Anta, ana min al-Filippini. Taib. Mungkin? Taib, isnan. A anta min al-Filippini? La, ana min al-Malang. Anta, ana min? Malang. Min Malang. Taib, labas. Salata. Man min al-Sini? Man min al-Sini? La. Man, mana man ya akhi al-Kirim? Mana man? Siapa? Man min al-Sini? Siapa dari Cina? Taib, al-jawab? Ammar. Ammarun min al-Sini. Taib, ana minta jawaban lengkap. Ammarun min al-Sini. Ammarun min al-Sini. Nah, irfa as-saut ya, keraskan suaranya. Taib. Rakam kam? Rakam arba'ah. Nomor empat. Min aina hamidun? Anta ya khir-kirim. Ya, imam. Siapa? Mana man? Min. Min aina Hamid? Mana man? Dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Al jawab. Hamidun min al-Hindi. Hamidun min al-Hindi. Ahsant. Hamidun min al-Hindi. Nah. Khamsa anta ya akhi? Aina? Nah. Aina dhahaba Abbasun? Naam. Al jawab. Di mana perginya Abbas? Nah, jawab. Mirhadi. Zahaba. Zahaba ila Mirhadi. Zahaba ila Mirhadi. Sahih ya kawan, sahih? La. Sahih ya? Khata. Khata, salah. Abbasun zahaba ila Mudiri. Siapa yang pergi ke Al-Mirhad? Man zahaba ila Al-Mirhad ya kawan? Ali. Ali zahaba ila Al-Mirhad. Laisa Abbas, bukan Abbas ya. طيب ستة أذهب علي إلى المدير أذهب علي إلى المدير أنت يا أخي أنت في الزاوية لا ذهب علي إلى المرحاض نعم لا ذهب علي أحسنت الجواب صحيح طيب ممكن استرايني kita akan فضل bagi para pendengar yang ingin bagi para pendengar yang ingin ikut berinteraksi untuk bisa menghubungi di 8236543 silakan saya ketangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Dari Ibu Endang. Bu Endang, hal innaki kitabun? Naam. Naam, masyaallah. Ana dengar tadi Bu Endang? Punya kitab. Apakah Ibu punya kitab ini? Baik, bal jawab naam sah, masyaallah. Baik, Endang, kalau begitu ana bertanya, Ibu Endang menjawab. Siap, Bu? Siap, Ustaz. Baik. Rakam wahid nomor 1. Min aina anta? Ana min Solo. Masya Allah. Bina min Solo, ah? Taib. Ifnun. Nah? Istimali anti atau anta? Suara mana anta? Lagas, labas. Ya, anti, ya. Salah, labas. Maafi masyilah. Maafi masyilah. Min aina anti, labas. Taib. A'anti. A'anta min al-Filippini? A'anta min al-Filippini? La, ana min Solo. La, ana min Solo. Taib. Istiqamah dengan Solonya nih. Man min as-Sini? Talaha man min as-Sini? Ammarun min as-Sini. Ammarun min as-Sini, taib. Arba'ah, min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi, ahsant. Khamsa, aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ila al-Mudir. Dhahaba ila al-Mudiri. Al-akhir, terakhir, ibu. Adhahaba Aliun ila al-Mudiri? La. Zahaba ila mirhabi. Ahsanta. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Ibu Endang di Taman Cilangsi yang tadi ya. Di 8236543. Kita angkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dari Abdul Syukur ini. Dengan siapa? Abdul Syukur. Abdul Syukur, di mana? Riyadh. Taib. Taib, ana aqra' as-su'al.

Satu lagi penelpon kita tunggu di 8236543. Sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Ukhti Khadijah. Di mana? Di Bekasi. Baik. Di Bekasi. Teh. Ukhti Khadijah, indah ke kitab insyaallah. Nama indi Ustaz. Main dek, tayib lah bas. Yana soal soal min kitab wa jawab hur. Jawabannya bebas. Ukhti Khadijah siap? Insyaallah. Tayib. Min aina anti? Ana min Syamis. Anti min Syamis, tayib. A anti min al-Filipini? La, ana min Syamis. Tayib, la bas. Man min al-Sini? Amarun min al-Sini. Tayib, la bas. Masya Allah. Min aina Hamidun? Hamidun min al-Hindi. Tayib, masya Allah. Anti habibti, ya? Aina dhahaba Abbasun? Abbasun zahab. Lari Ustaz. Tidak ada masalah. Jawab akhir. Jawaban bebas. Tafadhal. Tidak harus sesuai dengan buku. Aina zahab Abbasun? Abbasun zahab min al-madrasah. Zahab eh? Zahab ila. Zahab ila? Ila al-madrasah. Muntaz. Tayyib. Al-akhir. Terakhir. Azahab Aliyun ila al-mudiri? Naam. Zahab min al-mudiri. Zahab ila. Naam, zahaba, sekali lagi. Naam, zahaba ila mundiri. Baik, barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mungkin ada sedikit itu Ustaz, apa namanya tambahan berkaitan tentang zahaba ila dan min. Zahaba min. Baik. Baik, kalimat min, ana yakin semua paham mana min? Dari. Dari. Ila? Ke. Berarti kalau zahaba min, mana zahaba min? Pergi dari. Pergi dari. Artinya keluar. Kalau zahaba ila, dia sedang menuju kemana? Dia sedang menuju ke kemana? Lantum? Di sini zahaba min atau zahaba ila soalnya? Zahaba ila. Zahaba ila. Baik. Jawab tentu zahaba ila. Barakallah. Baik. Nastamir. Kita lanjutkan. Latihan kedua. Iqra waktub. مع ضبط أواخر الكلمات اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات فهمتم إن شاء الله المطلوب أنتم فهم يعني مينتا يعني مينتا أبا لسني فهمتم ها إخوان فهمتم إن شاء الله طيب سدى مالام غانتوك سبرتين اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات طيب ها Mi anta ya minka dari antum yang pertama ya. Terus al-ghurfatu kenapa bukan al-ghurfati ya ikhwan? Karena tidak ada huruf ila dan tidak ada huruf al-harful jar. Tayib, mumtaz. Tayib, istamir anta ya akhir karim. Usti, tafadhal. Min al-ghurfati kenapa min al-ghurfati bukan min al-ghurfatu? Karena ada min. Tayib, barakallahu fikum. Tayib, istamir. أنت يا أخي من الحمام طيب أنتم جلسكم سليك تسديد دميمنا من الحمام karena kalau antum tidak beri tasdid dia berubah maknanya menjadi merpati hamam al-hamam itu artinya merpati al-hamam ini beda istamir يا أخي مسموك أنت يا أخي المرهاني نعم المرحاضي ألا المرحاضي يا إخوان؟ المرحاضي لماذا المرحاضي؟ tidak ada dia berdiri sendiri tidak ada min tidak ada ila tidak ada fi maka harakatnya dhamma istamir ya أخي istamir إلى المرحاضي إلى المرحاضي طيب بارك الله فيكم طيب تفضل يا أخي الكريم اليابان sekali lagi اليابان أحسنت بارك الله طيب Al-Filibbini Taib Min al-Hindi Taib Al-Akhir Ila al-Sini Barakallahu fikum Taib Al-An Ikhra' Waktub Ikhra' Waktub Ana minta mana min antum yang aktif An fadal yakh minkum Ikhra' Waktub Mana Ikhra' Waktub Baca dan tulislah Mana minta antum baik yang ada di studio maupun yang di rumah Mudah-mudahan ana husnuzan anda semua menulis apa yang diminta di sini. Tayyib, fadal istamir. Tayyib. Fadal ya akhi. Min aina Fatimah?